الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pentingnya mempelajari akidah yang bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Aqidah Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama dari Maghrib Qayrawan. Maghrib itu Maroko, Afrika. Ya, dan kitab ini adalah kitab yang dijadikan panduan, pedoman, banyak dipelajari, dihafal, disyarah oleh para ulama, terutama penganut madhab Malikiyah. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa kitab dari berbagai madhab. Dalam madhab Syafi'i sudah kita baca Sharh Sunnah Al-Imamul Muzani, I'tiqad A'immatil Hadis Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Dalam madhab Hanafiyah kita sudah pernah baca Kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Tahawi. Dalam madhab Hambali kita sudah pernah baca juga Al-Usulus Salas, Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dan pada kesempatan kali ini kalau kita akan melihat orang-orang ulama madhab lagi. Jadi semua ulama madhab, ya, karena perlu diketahui ayol ehwa, para ulama, ya, para ulama walaupun madhab fikih mereka berbeda-beda, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Poin penting perlu dipaham, semua ulama ahlu sunnah jemaah, ulama ussalaf, ya, walaupun madhab ini berbeda, ada yang bermadhab Malik, ada yang bermadhab Imam Ahmad, Hambali, Syafi'i, ya, Maliki, Hanafi, tapi dalam masalah akidah mereka sama, ya. Kenapa? Karena sumber akidah mereka semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dalam masalah fikih ada beberapa perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama madhab. Tapi dalam masalah akidah jarang kita jumpai ada perbedaan di kalangan mereka. Mereka sama, satu. Karena masalah akidah tidak diambil dari ulama. Masalah akidah itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadikan, ya, salah satu faktor kenapa akidah salaf, akidah al-sunnah wal jamaah, mereka adalah akidahnya akidah yang kokoh, akidah yang kuat, akidah yang satu, tidak pelin-pelan, tidak berbeda-beda antara satu kitab dengan kitab yang lain, karena sumber mereka sama. Oleh karenanya, satu poin penting juga yang perlu dipahami bahwa sumber dalam masalah akidah, ya, sumber akidah yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadikan akidah kita akidah yang diambil dari dalil. Apa dalilnya atau sumbernya, sumber akidah itu? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil akidahnya, ya, mempelajari akidahnya dari sumber Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akidahnya benar. Selamat. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil akidah bukan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari pendapat orang, dari akal, ya, dari mimpi dan sebagainya, atau dari hadis-hadis yang palsu, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Man faraqad dalil dhalla sabil. Siapa yang meninggalkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan apa? Tersesat jauh. Oleh karenanya, ya, yang harus kita tanamkan ketika kita mempelajari akidah, hendaknya kita semuanya mengambil akidah itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ayol ehwa Nabi SAW sering sekali mengulang-ulang, ya, dalam khutbah hajah, dalam setiap pidatonya, dalam setiap khutbahnya, beliau mengulang-ulang, fa inna khairal hadis, fa inna khairal, ya, kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yakni Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang masalah ini dalam setiap khutbahnya, termasuk dalam khutbah Jumat? Berarti setiap Jumat Nabi menanamkan hal ini kepada para sahabatnya. Supaya apa? Supaya kita menanamkan pondasi ini. Supaya kita mengambil, ya, agama ini, akidah ini dari sumber yang benar. Apa sumber yang benar? Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang akidahnya berdasarkan Quran dan Sunnah, ya, maka dia akan selamat. Dia benar. Siapa yang mengambil agamanya, mengambil akidahnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menyimpang dan tersesat. Ya, baik. Dan diantara kitab akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam adalah kitab Akidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani yang sudah kita sampaikan kemarin sekilas tentang biografi beliau. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, berkata, berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani, ini penulisnya, namanya adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Muhammad, ini kunyah, ya, dan kunyah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita belum punya anak, sekalipun kita belum punya istri, untuk boleh pakai kunyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Abdillah, padahal Aisyah enggak punya anak namanya Abdul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah manggil anak kecil dengan kunyahnya Abu Umair, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, padahal beliau masih kecil. Jadi itu adalah sunnah. Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani dari Qayrawan, ya, salah satu kota di Maghrib Maroko, ya. Makanya beliau disebut Al-Qayrawani nisbat. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memulainya, memulai kitab ini, membuka kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama demikian, memulai kitab-kitab mereka dengan bismillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kepadanya. Surat Al-Fatihah, ya, yang merupakan pembukaan Al-Qur'an. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, beliau memulai pidato-pidatonya, muhadharahnya, ya khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan khutbah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya, dan sebagainya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamdu ayyuhal ikhwa, al di situ ada al, ya. Alhamdu. Al di situ disebut dengan alil istighraq, yang artinya segala, semua, ya, semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdu, hamdun, definisinya adalah, ya, dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Kita menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas dasar cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hamdun, memuji. Ya. Apa tadi definisinya? Dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Kita menyebut kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas dasar cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini definisi alhamd yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Atas dasar cinta dan pengagungan, atas dasar cinta agar kita semangat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan ya, pengagungan agar kita takut dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu agak sempit. Kalau antum mempelajari bahasa Arab itu unik. Alhamdu, bahasa Indonesianya pujian. Dalam bahasa Arab ada juga namanya madhun. Bahasa Indonesianya pujian juga. Ya, ada yang ketiga lagi, sanaun. Sana, ya, bahasa Indonesianya pujian. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu semuanya ada perbedaan antara hamdun dengan madhun dengan sanaun, itu ada perbedaan-perbedaannya. Kalau hamdun itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Berbeda dengan madah, kita memuji walaupun tanpa, ya, pengagungan dan cinta. Orang mungkin saja memuji, ya, orang kaya dipuji, padahal belum tentu dia cinta dan mengagungkan orang kaya. Ya. Atau seorang politikus memuji presiden, misalnya. Kenapa? Karena dia penjilat jabatan. Ya, bukan karena betul-betul mencintai dan mengagungkan. Berbeda dengan seorang mukmin, tatkala dia memuji Allah Subhanahu wa taala, itu atas dasar cinta dan pengagungan. Ini beda antara hamdun dengan madhun dalam bahasa Arab, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah, berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita puji? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha sempurna. Sempurna dalam empat hal. Sempurna dalam rububiyahnya, penciptaannya, pemberian rizkinya, pengaturannya, sempurna Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sempurna dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sempurna dalam nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna. untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna. Husna itu kalau dalam bahasa Arab apa? Sighah mubalagh, yang sangat indah. Nama dan sifat-sifat Allah sangat indah, sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga sempurna dalam hukum-hukum dan syariatnya. Tidak ada satu hukum pun di dalam syariat Islam ini yang zalim, tidak ada. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, jujur dalam berita-beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Adil dalam hukum-hukumnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk kita sanjung atas dasar cinta dan pengagungan karena berapa hal? Karena dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Sempurna dalam berapa hal? Dalam empatnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dan dalam ya hukum dan syariat. Oleh karenanya perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kebesaran dan kesempurnaan namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berhak dipuji? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, yakni yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki alam semesta ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Ar-Rahmanir Rahim. Dia juga berhak dipuji karena dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia juga berhak dipuji karena dia adalah Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuji, ya alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Misalkan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya yang menurunkan ya al-furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan Al-Qur'an kepada kita umat manusia. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji? Likasrati in'amihi ala 'abdihi. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadra nikmatillahi 'alaik fadud basara." Kalau kamu ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka pejamkan matamu. Bayangkan jika saja Allah Subhanahu wa taala mencabut ya pandangan kita, mata kita, sekejap saja, sehari saja, kita akan merasakan betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang ulama juga pernah mengatakan, tatkala hidangan makan dihidangkan kepadamu dan kamu bisa memakannya dan bisa mengeluarkannya, maka ketahuilah bahwa telah terkumpul padamu 60 macam nikmat. Baru soal makanan saja kita bisa makan nih. Ya itu nikmat dari Allah SWT. Betapa banyak orang gak bisa makan, baik karena kelaparan, kemiskinan, ataupun ya bukan karena kemiskinan, karena gak bisa makan itu bukan karena kemiskinan saja. Ada orang kaya tapi gak bisa makan, kenapa? Sakit dia. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala makan, itu adalah ya nikmat yang luar biasa. Demikian juga bisa mengeluarkannya. Itu berarti 60 macam nikmat masalah makanan itu. Andai saja kita makan tapi enggak bisa mengeluarkan. Ya pusing juga. Ya. Ada seorang kawan cerita, salah satu kerabatnya pernah dioperasi, habis 60 juta gara-gara apa? Gak bisa ngentut. Bayangkan gak bisa ngentut, ya operasi 60 juta. Jadi kita bisa makan, bisa mengeluarkannya, itu adalah satu nikmat dari Allah SWT. Makanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk selalu apa? Bersyukur kepada Allah SWT, mengingat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini apa? Banyak sekali. Makanya kita diajarkan di dalam agama Islam, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersyukur. Ya, selesai makan kita diajarin doa apa? Alhamdulillah. Selesai ya, kita bangun tidur, selesai tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah saya tidur. Nikmat tentu bisa tidur, kemudian bisa bangun lagi. Nikmat dari Allah SWT. Ya. Dan ketika kita bersin, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena orang kalau bersin itu bernikmat loh. Kenapa? Karena sumbatan-sumbatan yang pada hidungnya itu apa? Keluar. Dengan bersin itu berarti mengeluarkan sumbatan-sumbatan. Ya. Makanya orang yang bersin dianjurkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Nanti temannya yang dengar doakan dia, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Nanti kita balas lagi, yahdikum wa yuslih balakum. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah SWT bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Allah mengatakan yarhamukallah. Ya. Nah, jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nikmat dari Allah. Kita bisa bersin itu nih nikmat. Jadi sumbatan-sumbatannya apa? Keluar. Termasuk upil-upilnya bisa keluar. Nah, itu sumbatan juga itu. Nah, intinya ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji karena dua hal tadi. Pertama, karena Allah adalah zat yang maha sempurna dalam segalanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan apa? Nikmat kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Alhamdulillah alladzi ibtada'al insana bi ni'matih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan manusia dengan nikmatnya. Ini diantara nikmat Allah SWT, Allah menciptakan kita di dunia ini. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, semuanya untuk siapa? Untuk kita manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian wahai manusia, wahai jin, apa yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan buah-buahan, Allah ciptakan hewan, semuanya untuk siapa? Untuk manusia, agar manusia memanfaatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan hanya untuk foya-foya, bukan hanya untuk makan, minum, tidur, ya seperti layaknya binatang lain. Ya, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tujuan yang mulia, yaitu apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal bagi kita, mempersiapkan ya bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini cuma sebentar saja, sementara. Suatu saat nanti, entah kapan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti memanggil kita. Allah subhanahu wa ta'ala pasti ya mencabut nyawa kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, jadi termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, ya, dan memulai penciptaan manusia dengan Nabi Adam alaihi salam, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, demikian juga keturunannya seperti Nabi Adam, ya, Allah ciptakan dalam proses bentuk yang paling bagus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling bagus. Kita enggak diciptakan oleh Allah seperti binatang, ya, seperti kera, kayak teori Darwin. Makanya enggak boleh ya percaya sama teori Darwin. Ini teori yang kufur. Kalau antum percaya dengan teori Darwin, itu sangat berbahaya. Itu teori yang kufur, karena bertentangan dengan Quran. Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dalam penciptaan yang paling bagus. Sedangkan teori Darwin ya bertentangan dengan ayat tersebut, yang mengatakan bahwasanya manusia asal usulnya apa? Kayak kera, kemudian mengalami ya perkembangan pertumbuhan sampai sekarang ini. Naudzubillah. Kalau antum percaya, berarti sampean dulu apa? Ya, kera. Naudzubillah min dalik. Dan ini banyak ya diajarkan di sekolah-sekolah, di kurikulum-kurikulum. Ya. Jangan percaya dengan teori-teori yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Makanya kita belajar ngaji Quran, hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap teori, setiap kaidah kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, buang. Enggak ada harganya. Ya, setiap ucapan, setiap teori, setiap kaidah sekalipun kalau itu bertentangan Quran dan hadis, buang sejauh-jauhnya. Enggak ada artinya, enggak ada harganya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang diawali dengan Nabi Adam alaihi salam dengan sesuatu yang sangat sempurna sebagai kemuliaan dari Allah. Allah kasih kita akal sebagai pembeda bagi apa? Makhluk-makhluk yang lain. Ini akal kemuliaan bagi manusia. Ya, makanya harus kita jaga. Allah ngasih kita akal ini harus dijaga. Ada sebagian orang enggak menjaga akalnya, bahkan merusaknya dengan minum khamar, mabuk-mabukan, ya, narkoba, sabu-sabu, akhirnya jadi orang sinting, stres. Ini orang yang enggak memuliakan apa? Akalnya. Allah memuliakan kita dengan akal. Maka muliakan, hargai akal tersebut, jaga, rawat. Jangan kemudian kita apa? Rusak akal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita khamar. Ya, mengharamkan khamar. Tapi tidak boleh juga kita kemudian berlebih-lebihan kepada akal. Ya, kita memuliakan akal, tapi juga enggak boleh berlebih-lebihan kepada akal. Ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwasanya manusia ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Buktinya apa? Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi ingat, sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena sujud penghormatan itu di syariat dahulu boleh. Ya, di syariat-syariat awal itu boleh. Makanya antum baca dalam surat Yusuf ya, bahwasanya ketika keluarga Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf, mereka pun apa? Sujud kepada Nabi Yusuf. Itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah itu hanya khusus bagi Allah SWT. Tapi dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW, penghormatan gak boleh dengan sujud. Itu sudah terhapus. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad, tidak boleh bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, walaupun sujud penghormatan, itu gak boleh. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi, sujud penghormatan, ditegur oleh Nabi, gak boleh. Bahkan kata Nabi, andaikan boleh, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada ya suaminya. Tapi sayangnya gak boleh. Ya. Nah, Allah perintahkan kepada Adam, Allah perintahkan kepada Iblis, dan perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada Nabi Adam. Malaikat mau, sebagai ketaatan mereka kepada Allah SWT. Karena malaikat itu adalah makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka melaksanakan. Adapun iblis, dia sombong. Dia enggak mau untuk sujud penghormatan kepada Adam. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Sombong. Dia menggugat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, Adam. Makanya di sini satu faedah penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jangan pernah kita membangkang. Ya, karena kalau kita membangkang dengan akal kita, itu sama saja kita menyerupai karakternya siapa? Iblis. Nih Allah memerintahkan nih. Wah, ini enggak masuk akal nih. Kita menggugat syariat Allah dengan akal kita. Makanya para ulama mengatakan, man aradun nassa bil aqli ya fa huwa min adba'i iblis. Siapa yang menentang nas ya dalil Quran dan hadis dengan akalnya, berarti dia termasuk pengikutnya iblis, niru-niru iblis. Iblis tatkala Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, enggak mau dia. Kenapa? Enggak masuk akal. Demikian juga orang yang menolak nas, membangkang terhadap syariat Allah SWT dengan akalnya, seperti orang-orang liberal, maka berarti dia adalah pengikut-pengikut iblis. Ya, pengikut-pengikut iblis. Ya, pengikut Nabi enggak demikian. Pengikut Nabi itu mendahulukan dalil ya daripada akal. Sehingga apabila sekilas perbenturan antara dalil dengan akal, mereka mendahulukan dalil. Kalau pengikut iblis, apabila perbenturan antara dalil dengan akal, mereka mendahulukan akal. Ya, ini pembeda antara pengikut Nabi dengan pengikut iblis. Wa sawwarahu fil arhami bi hikmatih wa abrazahu ila rifqih. dan Allah Subhanahu wa taala sawwarahu. Sawwarahu itu artinya apa? Membentuk manusia fil arham, dalam rahim ibunya. Bihikmatihi, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian dalam rahim ibu kalian. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan itu kan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hari sebagai apa? Nutfah, air mani. 40 hari berikutnya sebagai ya mudghah, sekumpal darah. 40 hari berikutnya sebagai apa? Alaqah, sekumpal ya daging. Baru kemudian setelah itu ditiupkan roh kepadanya. Ya, itu tahapan-tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Oleh karenanya, ayol ehwa, faedah penting bagi kita semuanya. Ya, agar kita berbakti kepada ibu kita. Karena termasuk jasa seorang ibu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung anak-anak mereka. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Amin. Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyebutkan jasa seorang ibu. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, ibunya yang telah apa? Mengandungnya. Kelemahan di atas kelemahan. Ya, repot loh ngandung kita itu. Seorang ibu 9 bulan ya mengandung kita. Kadang muntah, mau tidur gak enak, mau makan ini makan itu pantangan, ya kan? Apalagi saat-saat detik-detik akan melahirkan. Panik, takut, ya. Makanya seorang pernah datang kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya datang dari jauh, saya gendong ibu saya, tawaf sa'i, saya gendong selalu. Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Kata sahabat Ibnu Umar, belum. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu jasa besar yang harus kita ingat, supaya kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah pun menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya, supaya kita ya membalas kebaikan ibu kita. Salah satu faktor yang menjadikan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, kalau kita itu mengingat apa? Jasa-jasa mereka. Kebaikan-kebaikan mereka. Ya, maka jangan sampai kita membalas ya kebaikan dan jasa orang tua kita dengan kedurhakaan. Ya, dengan kedurhakaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah ya mengumpulkan kita, membentuk ya penciptaan kita dalam rahim ibu kita dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan itu ada hikmahnya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sehari, bahkan dalam 1 menit. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau bisa apa enggak? Bisa aja. Kun fayakun. Innama kana amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bisa aja. Tapi semuanya dengan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah tadi, supaya kita mengingat betapa besarnya jasa seorang ibu. Itu salah satu hikmah. Salah satu hikmahnya yang lain, bahwa segala sesuatu itu ada tahapannya. Enggak bisa apa? Sulapan gitu aja. Bin salabin langsung, enggak, semuanya ada tahapannya, termasuk dalam menuntut ilmu, ya, karena antum sedang menuntut ilmu, semuanya ada tahapannya. Menuntut ilmu itu enggak bisa langsung apa, pakai ilmu ujuk-ujuk langsung pinter gitu, ya, sulapan, enggak. Gak ada manusia yang lahir langsung kemudian pintar gitu, gak ada. Lam yuladil insanu alima. Gak ada manusia yang lahir langsung apa? Pintar. Semuanya ada tahapannya. Ketika kita menuntut ilmu pun ada tahapan. Gak bisa langsung misalkan baru pertama belajar, pengennya belajar langsung usul fikih, mustalah hadis. Padahal dia baru belajar, nyantri baru. Ya, dalam ilmu nahwu ada tahapannya. Gak bisa langsung, ya, qatrun nada langsung. Misalnya, ada tahapannya. Muhtarot dulu lah. Ya, kayak kita pun ada tahapannya. Air mani, kemudian apa? Sekumpal darah, sekumpal daging. Ketika kita ya menjadi keluar dari rahim ibu kita pun semuanya ada tahapannya. Ya, enggak bisa langsung makan bakso gitu aja. Ya, kan enggak bisa, keselek mati dah, Pak. Semuanya ada tahapannya. Nah, jadi semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.